Jangan lupa dengarkan Radio Gaung Aman. Sebuah desa kecil di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, terdapat dua batu yang dikenal sebagai Batu Nina dan Batu Mama. Legenda mengatakan bahwa batu-batu ini dulunya adalah sepasang insan yang saling mencintai. Kisah ini dimulai pada suatu masa yang penuh keajaiban dan cinta. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa yang tenang, hiduplah seorang pemuda tampan, sebut saja namanya Janu, dan seorang gadis cantik bernama Rengganis. Mereka adalah dua insan yang saling mencintai dengan sepenuh hati. Rengganis, lihatlah betapa indahnya hutan ini. Seperti cinta kita yang selalu tumbuh dan berkembang. Janu, bisa aja. Tapi aku selalu merasa bahagia saat bersamamu. Semoga aja kita selalu bersama selamanya. Namun, kebahagiaan mereka tidak bertahan lama. Orang tua Rengganis berencana menjodohkannya dengan pria lain yang lebih kaya dan berpengaruh. Mereka tidak merestui hubungan Janu dengan Rengganis. Rengganis, kamu harus menikah dengan tuan kaya. Dia bisa memberikanmu masa depan yang lebih baik untukmu. Tapi ayah, aku mencintai Janu. Hanya dia yang membuatku bahagia. Janu! Janu! Sepertinya itu suara Rengganis. Janu! Rengganis, aku di sini. Rengganis, aku di sini. Janu. Rengganis. Janu dan Rengganis merasa putus asa. Mereka tidak bisa membayangkan hidup terpisah. Mereka tidak bisa bertemu dalam hutan. Mereka saling mencari sumber suara masing-masing, tetapi tidak berhasil bertemu. Suasana tiba-tiba mencekam ketika air sungai mengalir deras, membuat Rengganis tidak bisa menyeberang. Dalam keputusasaan, mereka memutuskan untuk berdoa kepada para leluhur dan Tuhan Yang Maha Kuasa, meminta agar mereka bisa tetap bersama selamanya. Oh Tuhan, kami mohon kepada-Mu, biarkan kami tetap bersama, meskipun harus mengorbankan bentuk manusia kami. Jika kami memang tidak bisa bertemu di hutan ini, jadikanlah kami batu, agar cinta kami bisa abadi, dan kami tidak akan bisa dimiliki oleh siapapun. Doa mereka pun dikabulkan. Dengan segenap kekuatan cinta dan pengorbanan, Rengganis dan Janu berubah menjadi dua batu besar yang berdiri berdekatan di tengah hutan. Hingga kini, batu-batu itu masih ada di desa tersebut. Setiap orang yang melihatnya dapat merasakan cinta yang abadi antara Rengganis dan Janu. Mereka adalah bukti bahwa cinta sejati akan selalu bertahan, meskipun dalam keadaan yang paling sulit sekalipun. Demikianlah kisah legenda Batu Nine dan Batu Mama, sebuah kisah tentang cinta yang abadi yang mengajarkan kita bahwa cinta sejati akan selalu menemukan jalannya meskipun harus melalui berbagai rintangan. Di desa Pengkelak Emas dan sekitarnya, Batu Nine dan Batu Mama bukan sekedar legenda. Batu-batu tersebut telah menjadi saksi bisu dari berbagai ritual adat yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Dalam waktu yang tidak ditentukan, masyarakat adat Pengkelak Emas dan sekitarnya biasanya mendatangi batu tersebut sesuai hajatnya. Biasanya, masyarakat yang sulit dikaruniai anak berdatangan untuk melakukan ritual di Batu Nine dan Batu Mama. Masyarakat percaya bahwa kekuatan cinta dari kisah ini memotivasi masyarakat untuk memperkuat hubungan antar sesama. Upacara ini tidak hanya menjadi bagian dari tradisi, tetapi juga sarana untuk mempererat tali persaudaraan dan menjaga hubungan harmonis antara manusia dan alam. Sampai saat ini, ritual tersebut masih dijalankan oleh masyarakat adat Pengkelak Emas dan sekitarnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua untuk selalu menghargai dan menjaga yang kita miliki, serta menghormati tradisi dan warisan budaya kita. Dalam kisah ini diperankan oleh RG dan Okta. Pengantar cerita Oktavia Yanti. Diproduksi oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Aman Wilayah Nusa Tenggara Barat. Salam masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.